Biarkan saja kekasihmu pergi, teruskan saja mimpi yang kau tunda. Kita temukan tempat yang layak, sahabatku. Ku percayakan langkah bersamanya.